Yang kedua, au fi dhillihim, membuang hajat di tempat mereka berteduh. Tempat berteduhnya manusia, tempat mereka bernaung, beristirahat, ataukah menunggu bus, ataukah mereka jadikan sebagai tempat untuk berekreasi. Maka dalam hal ini pun tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk membuang hajat di tempat tersebut. Ya. Adapun adzil, naungan-naungan yang tidak terpakai, yang bukan menjadi tempat berteduhnya manusia, maka yang demikian ini diperbolehkan. Sebab illah daripada hadis ini, sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, sebabnya adalah idza al-muslimin, mendatangkan gangguan kepada kaum muslimin. Sedangkan ini adalah perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mendatangkan gangguan kepada kaum mukminin dan kepada kaum mukminat, ya, tanpa sebab apa yang mereka kerjakan, tanpa sebab apa yang mereka lakukan, maka sungguh mereka telah memikul satu kedustaan, kebohongan besar, dan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan dua tempat ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya, ketika Rasulullah mengatakan hendaklah kalian berhati-hati dari dua penyebab laknat, penyebutan dua tidak menunjukkan pembatasan. Ya, sebab kita kembali kepada ilahnya. Sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Sebabnya adalah al-idza, mendatangkan gangguan kepada kaum muslimin. Sehingga segala macam hal atau setiap tempat yang apabila kaum muslimin tersebut membuang hajat di tempat tersebut akan mendatangkan gangguan kepada sebagian kaum muslimin, maka yang demikian ini diharamkan. Oleh karena itu ditambah dalam riwayat yang lain, wa zada Abu Dawud an Mu'adzin, dan ditambah riwayat itu oleh Abu Dawud. Jadi Abu Dawud di dalam sunannya menambah riwayat, tidak hanya menyebutkan dua hal yang menyebabkan laknat. Dari hadis Mu'adz bin Jabal bahwa di sana ada yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mawarid. Al mawarid, al-mawarid itu jamak dari maurid, ya. Maurid itu, ya, wazannya maf'il, yang menunjukkan tempat, ya. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maurid yaitu tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh manusia. Ya. Yang biasa manusia ke tempat tersebut, seperti mata air yang mereka gunakan air tersebut, ya, untuk mereka gunakan sebagai air minum dan yang semisalnya. Naam. Ataukah sungai yang sungai itu digunakan oleh mereka untuk diminum airnya. Naam. Ataukah air terjun, ya. Ada air yang ada di satu tempat, ya, yang digunakan oleh mereka, digunakan untuk minum atau memberi minum kepada ternaknya, ataukah digunakan untuk berwudu, yang apabila kemudian sebagian mereka yang membuang hajat di tempat tersebut akan menyebabkan kaum muslimin tersebut terganggu, ya, ataukah merusak kondisi lingkungan, merusak keadaan air tersebut, maka ini pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. walafdhuhu dan lafadznya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu al-mala'ina ats-tsalatsata. Ittaqu yaitu berhati-hatilah kalian. Al-mala'ina ats-tsalatsata, penyebab-penyebab laknat yang tiga. Yani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menjauhi, menjaga diri dari tiga hal yang akan menyebabkan laknat itu ditujukan pada kalian. Yang pertama, al-barazu fil mawarid. Al-baraz, buang air besar. Ya. Di al-mawarid, tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Yang dimaksudkan oleh manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, untuk minum dan yang semisalnya. Ini terlarang bagi kaum muslimin untuk membuang hajat padanya. Ataukah di dekatnya yang akan mendatangkan gangguan ataukah merusak lingkungan di sekitarnya. Wa qari'atut tariq. Yang kedua adalah qari'atut tariq. Yang dimaksud dengan qali'atut tariq adalah jalanan umum. Ya. Qari'ah itu artinya mengetuk. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, seorang mengetuk pintu, ya, dinamakan yaqra'ul baba. Dia mengetuk pintu. Diketuk. Jadi qari'ah at-tariq maksudnya yang mengetuk jalan. Ya, kenapa dinamakan jalan itu mengetuk jalan? Ya, yang dimaksudkan adalah jalanan umum karena manusia kalau melewati itu mereka mengetuk jalan tersebut dengan sendal-sendal mereka, dengan sepatu-sepatu mereka, yakni orang ramai berlalu lalang di tempat itu. Ya. Dengan kendaraan mereka sehingga dinamakan qari'atut tariq. Yang dimaksud adalah jalanan umum. Yang mana saja dari jalan tersebut yang dilalui oleh manusia maka tidak diperbolehkan buang hajat di tempat tersebut. Nah, yang ketiga wadhil. Dan naungan yang dimaksud di sini naungan adalah tempat yang manusia berlindung di bawahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Hadis ini ya, ada sanad-sanad yang lain. Kemudian mengangkat derajat hadis ini sampai kepada derajat hasan. Dalam artian hadis ini sebagai hujjah. Wali Ahmadah. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ada tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan au naqa'a ma'in ataukah naqa'a ma' naqa' itu maksudnya tempat berkumpulnya air ya. Air yang berkumpul seperti mata air, ya, atau semacam kolam, nah, dan yang semisalnya, ini pun berdasarkan riwayat ini terlarang. Dan ini lebih umum daripada pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mawarid. Kalau al-mawarid air yang dimanfaatkan oleh manusia, tapi kalau hadis ini hadis Abdullah bin Abbas menyebutkan lebih umum lagi au naqa'ama, ya. Air yang terkumpul, mata air dan yang semisalnya, walaupun manusia tidak kesana, ya, maka secara mutlak diharamkan. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini kata Al Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi ma dha'fun. Di dalam kedua riwayat itu maksudnya riwayatnya Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan riwayatnya Abdullah bin Abbas, ya, oleh Imam Ahmad, kedua riwayat ini dha'fun, ada kelemahannya. Ya. Adapun kelemahan riwayatnya Mu'adz bin Jabal, karena ada seorang perawi yang bernama Abu Sa'id Al-Himyari itu tidak mendengar hadis ini dari Mu'adz. Akan tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan jalan-jalan yang lain yang menguatkan riwayat ini, sehingga beliau mengatakan hadis ini walaupun pada asalnya lemah, ya, akan tetapi naik derajatnya menjadi hasan. Ya. Sebab dalam istilah ilmu hadis itu, ikhwan fiddin azakumullah, ya, bahwa para ulama mereka membagi hadis itu menjadi dua bagian. Ada hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, ada pula hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dua bagian. Hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah ada dua jenis, ya, ada dua macam. Ada yang namanya sahih, ya. Nah, ini yang tingkatan tertinggi dalam di saat diterimanya riwayat tersebut apabila hadis itu sahih, walaupun itu terbagi-bagi lagi. Ya. Ada yang sahih karena walaupun satu saja sanadnya, satu jalannya, hadis itu sudah bisa dikatakan sahih. Nah, ada pula yang hadis itu rendah kedudukannya, sebenarnya di bawah sahih. Nah, karena perawi-perawinya misalnya ada kelemahan sedikit, sehingga derajat hadisnya itu bisa dihasankan. Tapi karena banyaknya riwayat-riwayat yang lain, ya, jalan-jalan yang lain, sehingga menjadi kuat begitu. Paham ya? Sehingga terkadang ada istilah yang namanya sahih li ghairih. Hadis itu dinamakan sahih karena ada penguat-penguat lainnya. Ya. Keadaannya itu seperti sapu lidi, ya kan? Kalau satu batang, mudah enggak dipatah? Sangat mudah sekali, ya kan? Tapi kalau dikumpul semakin banyak, maka dia semakin kuat. Semakin sulit untuk dipatahkan. Maka demikian pula kondisi hadis itu. Ya, apabila hadis tersebut terjadi kelemahan sedikit tapi ada penguat-penguatnya, maka hadis ini bisa naik menjadi sahih li ghairih. Naam. Ada pula jenis yang kedua yang disebut hadis hasan. Ya. Hadis hasan, hadis yang bagus gitu. Dengan berbagai jenisnya. Ya. Nah, di sini dan tingkatannya ada macam-macam nama. Terkadang disebut dengan nama jayyid. Jayyid itu hadis artinya bagus gitu. Ya, jayyid atau hasan. Naam. Atau yang semisalnya. Nah, ini juga terbagi, ada yang hasan karena satu jalan saja, ada juga yang hasan karena banyaknya jalan yang lain. Ya. Seperti contohnya hadis ini. Hadis ini walaupun terjadi kelemahan pada satu jalan, tapi karena adanya jalan-jalan yang lain, maka bisa dikuatkan. Seperti juga tentang hadis takbir pada sholat Id. Hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir pada sholat Id, beliau menambah ada takbirat az-zawaid, ada takbir-takbir tambahan pada rakaat pertama 7 kali takbir tambahan, pada rakaat yang kedua 5 kali takbir tambahan, sebagaimana yang masyhur yang diamalkan kaum muslimin. Ini pada asalnya kalau ditinjau dari satu sanad lemah, ya, ada kelemahan. Setiap sanad yang menjelaskan tentang riwayat ini ada kelemahannya. Akan tetapi karena dikuatkan antara satu riwayat, dikuatkan dengan riwayat yang lain, dikuatkan lagi yang lain, sehingga menjadi kuat. Ya, sehingga walaupun pada asal sanadnya itu dhaif, lemah, tapi karena banyaknya jalannya bisa dikuatkan menjadi apa? Hasan li ghairi. Hasan karena adanya penguat-penguat yang lainnya, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, ada orang-orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Ya, mungkin kita pernah mendengar ada sebagian pesantren itu mereka kalau takbir pada sholat Id sama seperti sholat biasa, tidak ada takbir tambahan. Tidak ada takbir tambahan. Ada sebagian pondok demikian. Ya, jadi kalau sholat rakaat pertama 1, sekali takbir. Rakaat kedua juga satu kali. Gak ada istilah tambahan 7 kali dan 5 kali. Alasan mereka apa? Sanadnya lemah. Ya. Kalau dibantah, bukankah sanad lemah itu ada yang diistilahkan hasan di ghairi? Kalau ada penguat-penguatnya menjadi kuat. Kata mereka, tidak. Tai itu kalau dikumpul dengan tai yang lain tetap tai. Kata dia. Hah? Kaedah apa ini? Salah, keliru kaedahnya. Kalau ini diterapkan kepada hadith-hadith palsu, hadith-hadith yang mungkar, betul. Ya, boleh. Kamu menyatakan tai apabila digabung dengan tai, ya tai. Iya kan? Karena memang tidak bisa dikuatkan hadis palsu. Kemudian ada riwayat yang lain, hadis palsu juga. Ada perawi yang palsu atau mungkarul hadis yang sangat lemah sekali. Ya. Ini tidak bisa dikuatkan. Tapi kalau hadis itu lemah, pada asalnya orangnya itu jujur. Ya, hanya saja kelemahannya dari sisi mana? Karena orang ini hafalannya agak buruk begitu. Hafalannya buruk. Nah, atau ada yang terpotong pada sanadnya, atau di dalam sanadnya ada seorang yang terkenal mudallis. Maka dalam hal ini kalau ada riwayat yang lain bisa menguatkan. Kalau ada riwayat yang lain, ya, yang menunjukkan yang sama dengan riwayat tersebut menunjukkan keburukan hafalan tersebut, oh berarti dalam hal ini dia benar. Ya, dalam hal ini hafalannya tidak buruk begitu. Bisa difaham ya? Sehingga dalam hal ini pendalilan dengan tai kurang pas dalam hal riwayat-riwayat yang lemahnya itu tidak terlalu lemah. Maka ini kaum muslim rahimakumullah, kita mesti memahami tentang permasalahan ini ya, jangan sampai kemudian kita ada orang-orang yang berbicara tentang mustalah hadis dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Naam. Adapun riwayatnya Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini memang terjadi kelemahan dan tidak ada penguatnya. Ya, kelemahan riwayat ini dari dua sisi. Kelemahan yang pertama karena di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah ini terkenal salah seorang perawi yang dhaif, yang lemah. Lebih lemah lagi ketika waktu itu rumahnya terbakar. Ya. Jadi musibah rumah kebakaran bukan hanya terjadi pada saat-saat sekarang ini. Sejak dulu. Ya. Rumahnya terbakar. Rahimahullah. Yang menyebabkan kitab-kitabnya juga yang simpan di dalam rumah ikut terbakar semuanya. Orangnya sudah asalnya lemah. Hafalannya kurang. Yang biasanya dia kalau membacakan hadis dari kitabnya. Ya. Sehingga ketika kitab-kitabnya hilang, terbakar, maka semakin lemahlah hafalannya. Ya, sehingga para ulama meninggalkan hadisnya. Naam, riwayat atau kelemahan yang kedua di dalam riwayat ini karena seorang perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, perawi yang mubham. Yang tidak disebutkan siapa dia. Tidak disebutkan namanya. Sehingga dua cacat yang terdapat di dalam hadis ini menyebabkan riwayat Abdullah bin Abbas ini lemah. Ya. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah pun melemahkan riwayat tersebut. Wa akhrajat Tabarani, dan juga dikeluarkan oleh At-Tabarani. Naam. At-Tabarani punya kitab yang dikenal dengan Mu'jam. Ya. Mu'jam beliau ada tiga kitab. Ada yang namanya Mu'jam Kabir, yang besar. Ada Mu'jam Awsat, pertengahan. Ada pula Mu'jam As-Saghir, ya, yang kecil. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani An-Nahya An-Qadha'il Hajah. Larangan untuk membuang hajat tahtal asjaril musmirati, di bawah pohon-pohon yang berbuah. Di bawah pohon-pohon yang berbuah. Naam. Wa daffatin nahril jari. Wa daffa. Ya. Yang dimaksud dengan daffa adalah pinggir, pinggirat. Pinggiran sungai yang mengalir. Pinggiran sungai yang mengalir. min hadith Ibni Umar bi sanadin dhaif, dari hadith Abdullah bin Umar juga dengan sanad yang lemah. Ya, dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Furat ibn Sa'ib, dan orang ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Walhasil bahwa riwayat-riwayat dalam hal ini sebagiannya lemah. Ya. Sehingga walaupun dalam sebagian riwayat tersebut lemah, di sana kita sudah mempunyai kaidah dalam hal ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Rasulullah melarang karena sebab apa? Mendatangkan gangguan kepada kaum muslimin. Segala bentuk gangguan yang akan menyebabkan kaum muslim merasa terganggu dengannya, maka yang demikian ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kemudian ada yang ketika melihat dalil ini mencari tempat-tempat yang tidak disebutkan dalam di dalil ini, di dalam hadis ini. Ya. Nah, di kantor boleh. Di depan kantor misalnya, di halaman kantor. Kan tidak disebutkan di dalam hadis ini penyebutan kantor. Lah, tidak boleh sama sekali. Nah, karena orang memanfaatkan tempat tersebut. Ya, di sana sudah ada tempat-tempat yang tersedia untuk membuang hajah. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang mendatangkan gangguan pada kaum muslimin. Hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata ar-rajulani, apabila taghawwata, ya, buang hajat. Naam. Ya. Apabila membuang hajat ar-rajulani, dua orang. Ya. Penyebutan laki-laki di sini bukan yang dimaksud di dalam hadis ini. Apakah dua orang itu laki-laki sama laki-laki, ataukah laki sama perempuan, ataukah perempuan sama perempuan? Nah, apabila membuang hajat dua orang laki-laki, ataukah dua orang manusia, falyatawara, maka hendaklah menutupi, berhijab, kullu wahidin minhuma, setiap dari keduanya, ansahibi, dari temannya yang lain. Misalnya, satu tempat mereka hendak membuang hajat, kedua-duanya. Maka dalam hal ini mereka tidak diperbolehkan untuk saling memperlihatkan aurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuril rajul ila auratil rajul wa la tanzuril mar'ah ila auratil mar'ah." Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Dan tidak pula diperbolehkan seorang wanita untuk melihat pada aurat wanita yang lain. Nah, kecuali mereka yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara mahram mereka, boleh antara seorang orang tua melihat aurat anaknya, tapi dalam batas-batas tertentu tentunya, yang biasa terlihat, kondisi di dalam rumahnya. Ya, diperbolehkan seorang istri untuk melihat pada aurat suaminya, demikian pula sebaliknya. Naam, adapun memperlihatkan aurat antara kedua suami istri tersebut diperbolehkan dan tidak ada pengecualian. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dhaif dan bahkan sangat lemah sekali. Naam. Di dalam hadis ini kata Nabi, ya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, apabila membuang hajat dua orang, maka hendaklah menutupi setiap dari mereka, dari temannya. Wala yatahaddatha, dan jangan keduanya itu ngobrol. Ya, sambil buang hajat ngomong. Nah, ya, berdialog misalnya, debat, sambil buang hajat, bukan tempatnya ini. Nah, ya, nah, walaya tahaddatsa, jangan dia ngobrol. Nah, fa inna Allah yamqutu ala dzalik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan itu. Terhadap perbuatan itu. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah sangat murka. Yamqutu itu lebih tinggi tingkatan dari ghadab. Ya, di dalam bahasa. Al-maqt ashaddu ghadab. Jadi sangat murka. Ya, di dalam hadis ini menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat al-maqt. Bahwa Allah itu punya sifat murka. Tapi sayang sekali hadis ini terjadi kelemahan di dalam riwayatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Al-Qattan, wa huwa ma'lul. Ya. Dan hadis ini ada illahnya, ada penyakitnya. Kata-kata ma'lul menunjukkan ada penyakit. Ya. Jadi dari sini ikhwan fillah azakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam menetapkan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar zahirnya bahwa beliau termasuk yang melemahkan riwayat ini. Ya. Beliau termasuk yang melemahkan riwayat ini. Yang jelas di dalam hadis ini, walaupun hadis ini hadis yang lemah, beberapa dari lafaz hadis ini dikuatkan dengan nas-nas yang lain. Dikuatkan oleh nas-nas yang lain tentang ya hukumnya menutup aurat telah kita sebutkan di dalam hadis-hadis yang terdahulu bahwa diwajibkan bagi seorang yang membuang hajat untuk tidak memperlihatkan auratnya kepada yang lain. Dan juga di dalam hadis ini menyebutkan tentang hukum berbicara. Bahwa di dalam hadis ini tidak membolehkan seseorang ngobrol dengan yang lain. Wala yatahaddatsa, jangan keduanya itu berbicara. Ya. Apakah berbicaranya yakni yang satu ini berbicara kepada temannya yang satu, ataukah masing-masing berbicara? Yang ini bicara, yang itu juga bicara. Yang sana nyanyi, yang sini juga nyanyi. Biasakan ada orang buang hajat sambil nyanyi. Nah, ya. Maka di dalam hadis ini menunjukkan tidak bolehnya. Ya. Ataukah berbicara lewat HP misalnya. Nah, apa hukumnya menjawab panggilan pembicaraan lewat HP di saat dia membuang hajat? Nah, ini masalah tersendiri. Nah. Nah, kalau hadis ini sahih, maka tidak ada isyikal. Hadis ini menyebutkan larangan seseorang untuk berbicara di saat dia membuang hajat. Nah, akan tetapi bagi mereka yang mendhaifkan, berarti hadis ini bukan hujjah. Ya, dilarangnya seseorang berbicara di saat dia membuang hajat. Akan tetapi di sana ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa tidak berbicara itu lebih afdal. Tidak berbicara itu lebih afdal. Ataukah lebih terkhusus tidak berzikir? Lebih terkhusus tidak berzikir. Sebab hadis yang sharih yang menunjukkan larangan berbicara, di samping hadis ini dhaif, ya. Tidak ada hadis yang lain yang sharih yang melarang seorang untuk berbicara. Tidak ada. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang sharih yang jelas menunjukkan larangan seseorang untuk berbicara secara mutlak. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada riwayat Al-Imam Muslim. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Buang air kecil. Maka di saat beliau sedang buang air kecil, tiba-tiba ada salah seorang sahabat mengucapkan salam kepada beliau. Ya, mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Disebabkan karena beliau dalam keadaan buang hajat. Dan setelah itu kemudian beliau dalam keadaan berhadap. Beliau dalam keadaan berhadap. Setelah buang hajat. Dan beliau tidak menjawab salamnya tersebut. Setelah beliau membuang hajatnya, maka di saat itu pun beliau bertayamum. Setelah beliau bertayamum, lalu kemudian beliau menjawab dan mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau menjawab salamnya. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang afdal, yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seseorang tidak berzikir, ya, di saat dia membuang hajat. Lalu bagaimana hukum berbicara kalau pembicaraan itu tidak ada kandungan zikir di dalamnya? Di dalam hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Hadis-hadis yang lain tidak ada yang sharih yang menunjukkan tidak bolehnya. Nah, akan tetapi mungkin, ya, pada sebagian daerah menganggap bahwa berbicara di saat buang hajat ini merusak harga diri. Ya. Diistilahkan dalam istilah mereka, para ulama, min khawarimil muru'ah. Di antara perkara yang merusak kehormatan, merusak harga diri. Nah, biasanya kalau ada seorang yang bicara di saat dia membuang hajat, kelihatannya anggapan kita kepada dia itu, ya, menunjukkan bahwa dia ini orang rendahan gitu loh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila demikian keadaan satu urf, ya, keadaan satu tempat urfnya demikian, apabila ada seorang yang sedang berbicara di saat buang hajat itu merusak harga diri dia, maka hendaklah seorang menghindarkan diri. Ya. Akan tapi kalau misalnya tempat itu tidak sampai merusak harga diri, maka dalam hal ini kita tidak bisa memastikan bahwa berbicara di saat buang hajat itu adalah suatu perkara yang diharamkan. Disebabkan karena tidak adanya hadis yang sahih yang melarang seorang untuk berbicara. Nah, dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa salah satu sifat Allah adalah sifatul maqt. Nah, bagaimana dengan hadis ini yang lemah? Walaupun hadis ini lemah, tapi maknanya dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an menetapkan Allah punya sifat al-maqt. Allah murka. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa salah satu sifat Allah adalah sifatul maqt, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu murka terhadap orang-orang yang berhak untuk dimurkai Allahu Azza wa Jal. Wallahu a'lamu bisawab. Kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, akan tetapi di dalam sebagian kandungan hadis ini dikuatkan oleh beberapa nas yang lain. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya membaca hadis Abi Qatadah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.